إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة رحمكم الله الله سبحانه وتعالى senantiasa memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah selalu menyebut perintah untuk bertakwa kepadanya. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selalu pula memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam segala keadaan kita. Lahir dan batin kita saat kita bersendirian maupun kita bersama yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, Islam sangat membenci sifat kemunafikan. Karena sifat kemunafikan sangat bertolak belakang dengan takwallah. Sifat kemunafikan yang hakikatnya adalah menampakkan kebaikan sementara menyembunyikan dalam dirinya hal-hal yang tidak baik, atau bahkan menyembunyikan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan kepada kita beberapa sifat orang-orang munafik. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idha tumina khana wa idha haddatha kadaba wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajara. Muttafaqun alaih. Empat hal. Mangkunna fihi, siapa saja yang keempatnya ada dalam dirinya, maka dia benar-benar seorang munafik. Dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari keempatnya, maka berarti ada pada dirinya salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia benar-benar meninggalkannya. Idza tumina khana, apabila diamanati maka dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila berjanji dia pun mengkhianati. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertikai dia licik berbuat jahat dalam pertikaiannya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat munafik dan bahwa seorang yang memiliki salah satu darinya berarti dia memiliki sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Dan bila dia memiliki semuanya, dia benar-benar seorang munafik, dalam arti betul-betul sifat kemunafikan sangat melekat padanya. Walaupun seperti kata ulama rahimahumullah, bahwa orang yang memiliki keempat sifat itu, selama dia tetap dalam keimanannya secara batin, maka dia tetap masih seorang mukmin. Kemunafikan yang dimaksud di sini, kalau begitu nifaq amali, amalannya benar-benar amalan munafik. Tapi kalau ada seorang yang menyembunyikan dalam batinnya ingkar terhadap Islam, memusuhi terhadap Islam, benci terhadap Islam, maka dialah seorang munafik lahir dan batin. Dia seorang munafik yang benar-benar munafik dalam arti nifaq i'tiqadi, nifaq secara keyakinan, sehingga dia bukanlah seorang yang muslim. Dan dialah yang diancam oleh Allah Azza wa Jal bahwa dia bakal masuk ke dalam neraka, fiddarkil asfali minan nar, di kerak paling bawah dari api neraka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari keempat sifat ini. Yang pertama beliau mengatakan bahwa salah satu sifat munafik tersebut adalah idza tumina khana, bila dia diamanahi dia berkhianat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, amanah, sifat amanah merupakan sifat mulia, sifat yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhias dengannya sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau dijuluki dengan sifat al-amin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan tentang pentingnya menunaikan amanah. Sehingga seorang yang tidak memiliki sifat amanah berarti dia tidak punya agama. Dalam arti betul-betul jauh dari ajaran agama. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka ketika seorang yang mengaku dirinya seorang muslim, seorang mukmin, ternyata dia tidak memiliki sifat amanah, bahkan ketika diamanahi dia pun berkhianat, ketika itu dia telah memiliki salah satu sifat kemunafikan. Tidakkah dia, bila dia seorang mukmin, ingat bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, menyampaikannya kepada orang-orang yang memiliki amanah tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, amanah dalam keadaan apapun tidak boleh lepas dari jiwa seorang muslim. Mengkhianati suatu amanah dalam keadaan apapun tidak diperbolehkan, sampai pun dalam keadaan perang. Amanah merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti diingatkan oleh ulama, kalau dusta dalam keadaan tertentu ada rukhsah, tapi khianat tidak ada rukhsah dalam keadaan apapun. Tidak ada kondisi apapun yang membuat seseorang boleh berkhianat. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang yang ingin betul-betul mewujudkan iman dalam dirinya, maka dia betul-betul wajib menghiasi dirinya dengan sifat amanah dan menjauhi dari sifat khianat. Kemudian yang kedua, Nabi katakan wa idza haddatsa kadzab. Bila dia berbicara, dia berdusta. Dusta merupakan ciri khas juga bagi sifat orang-orang munafik. Bahkan kemunafikan adalah kedustaan. Karena seorang munafik adalah yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan kekafiran. Dan itulah dusta. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, seorang yang memiliki sifat kadzib, kedustaan, betul-betul dia telah memiliki sifat kemunafikan dan ciri khas bagi seorang munafik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras dari sifat dusta. Dusta dalam berbicara, dusta dalam berbuat. Dalam hadis beliau yang masyhur, beliau mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian perbuatan atau ucapan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan menyampaikan, menghantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguh kejahatan merupakan sesuatu yang akan menyampaikan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan masih saja ada orang yang dusta dan berusaha terus berdusta. Bukannya meninggalkannya, tapi terbiasa dan terus lagi-lagi berdusta, sehingga tercatat di sisi Allah Azza wa Jal sebagai kadzab, seorang pendusta. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang Nabi jelaskan tadi bahwa kedustaan tidak akan menyampaikan kepada kebaikan, bahkan menyampaikan kepada al-fujur. Maka seorang yang ingin kebaikan untuk dirinya, tinggalkan sifat dusta. Hiasi dirinya dengan as-sidq, sifat kejujuran. Jujur yakni dalam berkata dan berbuat, lahir batin selalu sama, tersembunyi dan tampak selalu sama, tidak ada perbedaan antara lahiriahnya dengan batinnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal juga pernah juga menyebutkan dalam ayatnya tentang betapa buruknya perbuatan dusta ini. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Sifat kemunafikan yaitu dusta mencakup berbagai macam kedustaan, dan yang terbesarnya adalah dusta atas nama Allah Azza wa Jal. Ketika seorang mengatakan ini ajaran Allah, ini sifat Allah, ini nama Allah, padahal bukan, dia telah jatuh dalam kedustaan terbesar. Dan ini lebih daripada dusta-dusta yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagaimana kedustaan ini pun mencakup kedustaan atas nama Rasul, yang berdusta atas nama Rasul menyampaikan hadis palsu. Lebih-lebih pada bulan Rajab ini, betapa banyaknya orang-orang menyampaikan hadis-hadis palsu. Begitu pula tentunya seorang berdusta dalam perbincangan di antara manusia. Semua itu adalah sifat dusta yang semuanya merupakan sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Sebagiannya lebih parah daripada yang lain. Dusta itu sendiri merupakan kabirah, dosa besar daripada dosa-dosa besar yang banyak. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan wa idza ahada ghadara. Dan apabila dia berjanji, maka dia berkhianat. atau tidak memenuhi janjinya. Janji ini pun mencakup janji terhadap Allah dan janji terhadap sesama manusia. Antara kita dengan Allah Azza wa Jal ada suatu janji, yaitu untuk kita taat kepadanya, menjalankan syariatnya. Maka ternyata ketika kita bermaksiat kepada Allah, bukan hanya dosa yang kita perbuat, tapi juga ternyata kita punya salah satu sifat kemunafikan, karena ada unsur mengingkari janji atau tidak melaksanakan apa yang telah menjadi perjanjian antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Syahadatain yang kita ucapkan, ikrar yang kita ucapkan, mengandung kesiapan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ada janji di pundak-pundak kita. Sekali lagi, termasuk dalam hadis ini, tidak memenuhi janji adalah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu salamah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keselamatan, tetap istiqamah dan berusaha untuk selalu taat kepada Allah, sehingga kita tidak tergolong mereka yang tidak memenuhi janjinya terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga mencakup tentunya janji di antara makhluk. Ini pun wajib dilaksanakan, dan bila tidak, maka dia telah memiliki salah satu sifat daripada sifat-sifat kemunafikan. Dan yang terakhir adalah wa idza khasama fajara, apabila dia bertikai, dia pun berbuat fujur, berbuat jahat, berbuat licik. Ketika dia bertikai dengan yang lain, tidak jujur dalam menyelesaikan pertikaiannya. Suatu hal yang jamak terjadi di antara manusia, pertikaian antara seseorang dengan temannya, dengan tetangganya, beda paham antara seseorang dengan yang lain dalam suatu masalah, sehingga menimbulkan pertikaian. Kalau kedua-duanya jujur, kedua-duanya ingin menyelesaikan dengan baik, maka keduanya akan diberi taufik Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan mudah akan terselesaikan berbagai masalah. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya ingin islah, betul-betul ingin perbaikan, maka Allah akan berikan taufik untuk mereka berdua. Tapi seorang munafik, tatkala ada pertikaian, dia akan licik. Dia akan punya misi dan trik-trik untuk mencapai targetnya. Bahkan dia pun rela berbuat dusta, bahkan terkadang rela memalsukan data dan berbagai cara yang dia lakukan. Bahkan seandainya pun bersumpah dengan nama Allah, dia siap. Inilah al-fujur, kejahatan dalam suatu pertikaian, yang itu merupakan sifat daripada sifat-sifat munafik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seorang mukmin mesti menjauhi berbagai sifat-sifat tersebut agar imannya betul-betul terwujud, sehingga dia di sisi Allah Azza wa Jal benar-benar sebagai seorang mukmin, bukan hanya di hadapan manusia. Ja'alanallah wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'u ahsanah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. جماعة جمعة رحمكم الله. Itulah beberapa sifat kemunafikan yang wajib dijauhi oleh seorang mukmin. Munafikan sesuatu yang sangat berbahaya. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa kemunafikan tihrizul kufri. Kemunafikan adalah pos yang akan menyampaikan kepada kekafiran. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang mukmin akan sangat takut dari sifat kemunafikan. Lihatlah bagaimana para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dengan iman yang kuat, dengan amal yang banyak, tapi mereka tetap saja khawatir kalau mereka terjangkiti kemunafikan. Lihatlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Siapa yang tidak tahu Umar bin Al-Khattab? Bagaimana amal beliau? Namun demikian beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, "Ya Hudzaifah, hal addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah menganggap aku sebagai salah satu dari mereka, orang-orang munafik? Hudzaifah adalah penyimpan rahasia Rasulullah. Beliaulah yang mengetahui siapa-siapa yang munafik di zaman itu berdasarkan berita dari Rasulullah. Maka Umar pun bertanya kepada beliau, khawatir kalau-kalau beliau termasuk yang disebut oleh Rasulullah. Maka Hudzaifah kemudian menjawab, "La, tidak. Dan aku tidak akan memberitakan lagi kepada siapapun kalau ada yang bertanya." Ikhwan fiddin rahimakumullah. Itulah sahabat Umar radhiyallahu an. Dan bukan hanya Umar, bahkan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka khawatir terjangkiti sifat kemunafikan. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah secara muallaq, beliau mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq." Aku pernah bertemu dengan 30 dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing dari mereka takut kalau dirinya punya sifat kemunafikan atau khawatir dirinya sebagai munafik. 30 yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah, semuanya merasa seperti itu. Seandainya Ibnu Abi Mulaikah berjumpa lebih daripada itu, kita yakin semua juga akan diketahui mereka takut dan khawatir akan kemunafikan pada dirinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Begitulah semestinya seorang mukmin. Dan itu merupakan ciri seorang mukmin yang imannya shadiq. Lihatlah bagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min, wala aminahu illa munafiq." Tidak ada yang takut terhadap kemunafikan kecuali dia seorang mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah munafik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sehingga kalau begitu ini merupakan ciri siapakah seorang mukmin dan siapakah seorang munafik. Mari kita koreksi diri-diri kita. Apakah kita sudah termasuk dan apakah kita merasa khawatir terhadap kemunafikan, takut jangan-jangan kita tergolong dari mereka. Kalau betul-betul ada rasa itu, maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Tapi seorang mukmin tidak kemudian merasa aman, terus dia akan merasa takut dan khawatir. Tapi kalau kita sudah merasa aman dari kemunafikan, merasa kita sebagai seorang mukmin yang benar-benar mukmin di sisi Allah Azza wa Jal, merasa bahwa amal kita telah diterima oleh Allah, merasa bahwa kita bakal masuk surga, na'udzubillah, justru itu adalah sifat munafik. Ma aminahu illa munafik, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tidak ada yang merasa aman darinya kecuali seorang munafik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan Atas dasar itu para ulama kita dahulu, mereka tidak berani untuk menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin. Bila ditanya mereka mengatakan, saya mukmin insyaallah. Apakah anda seorang mukmin? Dia menjawab, saya mukmin insyaallah. Kenapa pakai insyaallah segala? Khawatir kalau ternyata di sisi Allah kita enggak dianggap. Nas'alullah salamah. Kita mohon keselamatan dari Allah Azza wa Jal. Karena ternyata iman kita begitu lemah, begitu jauh dengan apa yang ada padanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sekali lagi bahwa inilah sifat seorang mukmin. Allah pun menyebut dalam ayatnya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan merekalah orang-orang, mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka takut, kalbu mereka takut. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang ayat tersebut. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, huwalladzi yasriq wa yazni wa yashrabul khamra wa yakhafullah. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat itu adalah seorang yang mencuri, seorang yang berzina, seorang yang minum khamr, dan dia takut kepada Allah? Nabi menjawab, la ya ibnata siddiq, bukan itu wahai putri as-siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasuma yatasaddaq wa huwa yakhafullah. Tapi dia adalah orang yang melakukan sholat. Dia adalah orang yang berpuasa. Dia adalah orang yang bersedekah. Tapi takut kepada Allah Azza wa Jal. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa yakhaf alla yuqbala minhum. Dia khawatir kalau amalnya tidak diterima. Itulah ahibati fillah rahimakumullah. Seorang mukmin. Ternyata seperti itulah jiwa seorang mukmin. Beramal tapi takut, khawatir antara berharap mengharap pahala dari Allah dan khawatir cemas kalau tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi kita dimanapun kita berada. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tergolong mereka yang mukminin shadiqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin as-sadiqin. Wa'adana Allah minan nifaq. Wa'adana Allah minal kadhib. Wa min khizalin nifaq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.